yang kita bahas dari kitab Riqab min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir kita masuk atau telah selesai dalam pembahasan bab yang ke-18 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu bab al-qasd wal mudawamah 'alal 'amal, yaitu bab tentang kesederhanaan dan anjuran untuk terus menerus dan kontinu di dalam beramal saleh. Sekarang kita masuk dalam bab yang ke-19 yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babur raja ma'al khawfi, yaitu bab berkaitan tentang masalah ar-raja, yaitu harapan yang ada pada seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al khawfi, yang diiringi dengan rasa takut. Seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dituntut untuk senantiasa menjadikan di dalam amal ibadahnya tersebut untuk mengiringi dengan dua perkara ini. Yang pertama adalah ar-raja, yaitu rasa harap. Dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-thawab, pahala, ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, dia juga harus mengiringi di dalam amal ibadah yang dia kerjakan tersebut, atau dalam kehidupannya secara umum ketika dia beribadah kepada Allah, adalah dengan perkara yang kedua, yaitu al-khawf, rasa takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa menjadikan untuk senantiasa takut kepada zat yang maha mengetahui segala amalan-amalan yang dikerjakan oleh setiap hambanya. Karena setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidaklah akan luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui perkara yang zahir maupun yang batin, sehingga seorang hamba dalam perkara ini senantiasa dia merasa takut ketika dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dari apa yang tersembunyi dalam dirinya, dalam dadanya, yang tersembunyi dalam hatinya. Demikian juga apa yang nampak dalam amal-amal perbuatannya. Dia merasa takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala menimpa dirinya dari amalan-amalan yang dia kerjakan, yang terkandung padanya penyelesaian terhadap syariat Allah, di mana dia tidak lepas dari berbuat maksiat kepada dirinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang dituntut di dalam amal soleh yang dia kerjakan, di dalam kehidupan dia secara umum, di dalam beribadah kepada Allah, untuk mengiringi dua perkara ini, baik itu ar-raja, rasa harap, yang kedua adalah rasa al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ucapan Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa qala Sufyan, ma fil Qur'ani ayatun alayya ashadda alayya, aw ma fil Qur'ani ayatun ashaddu alayya min qawlihi ta'ala lastum ala shay' hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang begitu berat bagi diriku. Yang artinya beliau ketika mendengar ayat tersebut sungguh begitu takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adalah sekali lagi ketakwaan yang ada pada seorang alim yang benar-benar dia memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengatakan yang seperti ini menunjukkan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di dalamnya ada unsur ar-raja juga, rasa harap dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 68 secara lengkapnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahlul kitab, "Lastum ala syai'in." Kalian tidaklah berada di atas sesuatu apapun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Bahwasanya kalian wahai ahlul kitab, kalian tidaklah berada dalam sesuatu apapun dari agama ini, dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sampai kalian menegakkan, mengamalkan apa-apa yang ada dalam Taurat, mengamalkan ajaran Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa-apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb kalian. Di sini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan wa ma unzila ilaikum mir rabbikum adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Sehingga di sini menunjukkan peringatan kepada mereka ahlul kitab bahwasanya hakikatnya mereka ketika mendakwahkan dirinya, mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas agama Allah, ternyata mereka tidaklah berada dalam sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, sampai mereka menegakkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Taurat, Injil, demikian Al-Qur'an. Dan tentunya setelah turunnya Al-Qur'an, maka sesungguhnya apa-apa yang ada dalam Taurat maupun Injil, maka sungguh apa yang ada dalam keduanya telah terhapus dengan syariat atau apa yang datang di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena sesungguhnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala telah sempurna dengan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah penghapus dari syariat-syariat yang datang sebelumnya. Dan Al-Qur'an adalah penyempurna dari agama-agama atau syariat yang sebelumnya, yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul sebelum ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini di dalam ayat ini terkandung padanya peringatan kepada mereka ahlul kitab, yang terkandung makna al-khauf, rasa takut, anjuran agar kita senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti mereka ahlul kitab yang mereka mendakwahkan diri mereka sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jauh dan tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Maka sungguh takutlah seorang terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saja yang tidak mau mengamalkan dan menegakkan ajaran yang ada dalam kitab suci tersebut, maka sungguh di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, yang tentunya kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat ini terkait dengan apa yang berkaitan dengan bab ini tentang masalah al-khauf tadi. bahwasanya kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman diri kita ketika kita telah diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam ini. Jangan sampai kemudian kita merasa aman bahwasanya kita pasti akan selamat dan mati dalam keadaan husnul khatimah, padahal ketika kita masih dalam keadaan hidup, senantiasa fitnah itu akan datang. Fitnah akan silih berganti datang kepada seorang hamba. Kita tidak akan tahu kita mati dalam keadaan apa. Tetapi tugas kita adalah husnuzan kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk baik sangka kita kepada Allah adalah dengan berbuat atau beramal saleh, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya. Ini adalah bentuk husnuzan kita kepada Allah. Maka oleh karena itu, seorang yang memiliki husnuzan, baik sangka kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang dia bersuuzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan bergelimang dengan maksiat. Kenapa? Karena dia beranggapan, ya sudahlah, saya sudah terlanjur begini, toh saya sudah banyak dosa, enggak mungkin saya diampuni lagi. Ini bentuk prasangka buruk yang ada pada seorang hamba. Maka oleh karena itu, seorang yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan perkara yang sangat mulia, maka tentunya dia justru menjadi orang-orang yang bersemangat untuk beramal saleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bukan kemudian, wah saya husnuzan kepada Allah, tapi ternyata dia bermaksiat. Husnuzannya menganggap Allah Maha Pengampun, ya sudah, akhirnya dia bergelimang dengan maksiat tersebut, tidak mau bertobat, tidak mau rujuk. Maka ini bukan husnuzan, tetapi ini adalah gurur. Dia tertipu, terlena, tertipu daya oleh syaitan. Maka ini bukanlah husnudzan, ini adalah gurur. Maka yang dikatakan husnudzan yang digandengkan dengan amal saleh, seorang yang berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, adalah yang menggandengkan amalan yang dia kerjakan tersebut dengan apa? Dengan amal saleh. Berbeda dengan seorang yang bersuudzan, maka dia menggandengkan itu semuanya dengan apa? Dengan maksiat. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat jauh dan sangat berbeda, antara husnudzan dengan ghurur. Berbeda dengan mereka ahlul maksiat, berbeda mereka dengan ahlul ma'asi, orang yang senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka menganggap hururnya mereka itu adalah husnudzan. Mereka menganggap tipu daya yang ada pada mereka, ketika mereka tertipu daya oleh syaitan, tertipu daya oleh hawa nafsunya, dianggap itu adalah husnudzan. Dia menganggaplah, nanti toh akan diampuni oleh Allah, seberapapun besar dosa saya akan diampuni. Besok lagi dia maksiat, besok lagi dia maksiat, akhirnya bermudah-mudah dia dalam maksiat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimatullah, maka di dalam ayat ini Sufyan Ats-Tsauri beliau menyebutkan bahwasanya tidaklah di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang membuat diriku itu sangat berat mendengarnya. Kenapa? Karena beliau takut, beliau bukan termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketakwaan yang tinggi yang ada pada seorang yang alim yang sebenarnya. Seorang yang alim yang sebenarnya, yang mengiringi rasa takutnya tersebut, mengiringi ilmunya tersebut dengan rasa khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjadikan apa yang dia dengar dari apa, dari nasihat, apa-apa yang dia baca dari Al-Quran, apa-apa yang dia baca dari ahadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari apa yang tersampaikan kepadanya dari mau'izah hasanah, dari nasihat-nasihat yang baik, senantiasa dia jadikan itu semuanya sebagai koreksi, sebagai perkara yang menjadikan dia senantiasa memperbaiki amalan-amalan yang ada pada dirinya. Berbeda dengan seorang yang dia dalam keadaan tidak memiliki rasa khasyah, walaupun dia memiliki ilmu yang sangat luas, yang sangat banyak, akan tetapi tidak ada rasa khasyah padanya, maka hakikatnya orang yang seperti ini tidaklah dikatakan sebagai seorang yang alim yang sebenarnya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh sebagian para salaf, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bihi. Terus menerus seorang alim, seorang yang berilmu itu dikatakan bodoh sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, sampai dia mengamalkan apa yang dia pelajari tersebut. Tidak ada manfaatnya apa yang dia pelajari, apa yang dia hafal, apa yang dia pahami dengan sesungguhnya, tetapi kemudian dia tidak mengamalkan itu semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh kita takut dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana ketika itu ada seorang yang dilemparkan ke dalam api neraka kelak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamah rajulun, didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, fayulqa finnari, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, fayaduru finnari kama yadurul himaru fi raha, maka kemudian dia pun mengelilingi neraka tersebut sebagaimana keledai berputar dengan alat penggilingannya, alat penggilingan yang dipakai oleh keledai yang ma'ruf di kalangan orang Arab ketika itu. Digambarkan seorang tersebut yang dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina, dina. Dia dilemparkan dalam keadaan dia kemudian berkeliling, berputar, mengelilingi api neraka tersebut dalam keadaan fatan dalik aktabu batni fayaduru fil nari kama yadurul himaru fi raha, dalam keadaan terburai isi perutnya, terburai ususnya, dan dia berputar mengelilingi neraka tersebut dalam keadaan terburai, terhina dina, terburai ususnya. Dia berputar mengelilingi neraka tersebut sebagaimana keledai yang berputar dengan penggilingannya. Fayaqulu ahlun nar, kemudian penduduk api neraka mengatakan, malaka ya fulan, ada apa engkau ya fulan, kok demikian keadaannya, kenapa kamu demikian keadaanmu, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kami kepada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, wa tanhana 'anil munkar, dan kamu melarang kami dari perkara-perkara munkar. Loh, kenapa kamu kok seperti ini keadaannya? Kenapa kamu dilemparkan ke dalam api neraka bersama kami di sini? Dalam keadaan terburai ususmu, dalam keadaan hina dina demikian keadaanmu. Dulu ketika dia di dunia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang mengajak kepada perkara yang baik, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Kemudian orang tersebut mengatakan, bala, benar, memang demikian dulu aku, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhakum 'anil munkari wa atihi. Memang dulu benar aku demikian keadaannya, aku adalah orang yang senantiasa mengajak kalian kepada perkara yang ma'ruf, mengajak kalian kepada perkara-perkara yang baik, kepada ketaatan kepada Allah, dan melarang kalian dari perkara yang mungkar, memperingatkan kalian dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi justru ada aku ketika memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tetapi aku bukan orang yang mengerjakannya. Aku bukan orang yang mengamalkan perkara yang ma'ruf tadi. Berbeda antara ucapannya dengan perbuatannya. Demikian juga ketika aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, justru aku adalah orang yang mengerjakan perkara tersebut. Justru aku adalah orang yang melanggarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah merupakan peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai antara ucapan dan perbuatan kita ini tidak sesuai. Sungguh membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa aman pada diri kita. Kita senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi na'udzubillah, di antara kita justru adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan kebaikan tersebut. Kita melarang manusia dari kemungkaran, tetapi justru kita yang melanggarnya, na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat? Kalian mengajak kepada perkara yang baik, perkara ketaatan, tetapi ternyata kalian tidak mengerjakannya. Kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, dan sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Kalian melarang manusia dari kemungkaran, tetapi justru kalian yang melanggarnya, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita melihat fenomena dari apa yang ada pada zaman sekarang ini, munculnya para du'at ala abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak kepada pintu jahannam, yang mereka sebelumnya mereka mengetahui bahwasanya itu adalah perkara yang mungkar, tetapi karena bisikan rayu dunia, terlena dengan itu semuanya, akhirnya perkara yang sebelumnya dia larang, justru dia adalah orang yang melanggarnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mengajak manusia kepada perkara tersebut, padahal jelas perkara-perkara tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, membuat kekacauan dan keributan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai perkara-perkara yang hal tersebut adalah syai' musyahad, sesuatu yang sudah dipersaksikan bahwasanya hal tersebut akan bisa menimbulkan perkara-perkara yang bisa membuat kerusakan atau keributan, atau bisa merusak stabilitas nasional misalnya. Tetapi justru dia adalah orang yang melanggar perkara tersebut, padahal dia sebelumnya tahu. Ketika ditanya hukumnya apa Ustaz? Ya tidak boleh. Ini adalah bukan termasuk cara-cara kaum muslimin, bukan cara-cara Islam. Tetapi karena hawa nafsu dunia, karena ada berbagai tendensi-tendensi yang ada pada dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, akhirnya dia pun membolehkan perkara tersebut, mengajak manusia untuk menuju kepada perkara tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan berbagai perkara-perkara yang mengantarkan kepada berbagai provokasi dan agitasi kepada pemerintah kaum muslimin, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh seorang muslim adalah seorang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Jangan sampai dia dengan bisikan rayu dunia, ajakan-ajakan syaitan dari kalangan jin maupun manusia, ataukah ajakan hawa nafsunya, menjadikan dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah perkara yang senantiasa kita mengintrospeksi pada diri kita. Apa yang terjadi pada mereka ahlul kitab adalah menunjukkan sekali lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyelisih kitab suci mereka. Bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun minan nasara. Dan orang-orang atau siapa saja yang rusak dari para ulama kita, orang-orang yang berilmu di kalangan kita tetapi rusak, maka yang seperti ini adalah serupa dengan mereka orang-orang Yahud. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah tersebut, kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahud yang dikatakan mereka adalah al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, adalah mereka adalah orang-orang yang mereka berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Sehingga apa yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yang kita senantiasa berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang dimurkai, maka mereka lah orang-orang Yahud ini. Sedangkan abdalin, mereka lah jalannya orang-orang Nasara. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah tadi ketika beliau mengatakan selanjutnya, wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun minan nasara, dan siapa saja yang rusak dari ahli ibadah kami, maka yang seperti ini adalah menyerupai mereka orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka orang-orang Nasara adalah orang-orang yang bersemangat untuk beribadah, beramal. Akan tetapi mereka tidak dibimbing oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan kitab suci yang ada pada mereka, sehingga amalannya tersebut tidak landasannya dengan ilmu, tidak berlandaskan atas apa yang datang dalam kitab suci mereka. Berbeda dengan Yahud, penyelisian terhadap syariat Allah. Kenapa? Ketika mereka berilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Mereka mengetahui tentang Nabiullah Muhammad SAW akan datangnya beliau, tetapi mereka mendustakan. Sedangkan mereka orang-orang Nasara adalah orang-orang yang bersemangat untuk beribadah, beramal, tetapi mereka sangat jauh dari apa yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci tersebut. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka siapa saja dari umat ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, siapa saja yang rusak dari para ulama kita, maka mereka mirip, serupa dengan orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang rusak, siapa saja yang rusak dari ahli ibadah kita, maka sesungguhnya yang seperti ini adalah serupa dengan mereka orang-orang Nasara. Ahli ibadah yang dia senantiasa semangat beramal soleh, semangat untuk beribadah, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak cukup dengan niat yang baik, tetapi harus dengan bimbingan dan sesuainya amalan tersebut dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah terkait dengan apa yang disebutkan di dalam atau yang tersebut di dalam ayat ini berkaitan dengan tafsirnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sehingga sebagian apa yang kami sebutkan adalah dari tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah apa apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, kata beliau, ai istihbabu dzalika fala yaqta an-nadharu fil raja'i 'anil khawfi wala fil khawfi 'anil raja'i li alla yufdi fil awwali ila al-makr wa fil tsani ila al-qunut. Maka yang sebenarnya adalah perkara yang sangat dianjurkan di dalam seorang beramal soleh, maka harus mengiringi antara ar-raja dengan al-khawf, rasa harap dan rasa takut tersebut, sehingga jangan sampai dia luput dari pandangannya, luput dari perhatiannya dalam masalah raja ini, kemudian melalaikan rasa khauf. Jangan sampai dia hanya harap, mengharap saja dari Allah, tetapi tidak ada padanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jangan sampai dia hanya takut kepada Allah, tetapi tidak ada padanya rasa harap. Sehingga antara harap dan takut ini, antara ar-raja dan al-khauf ini, harus nantiasa ada dalam diri seorang hamba. Li'alla yufdi fil awwali ilal makri wa fi tsani ilal qunut. Agar jangan sampai seorang terjatuh ketika dia hanya perhatian dalam masalah raja saja, hanya dalam masalah perhatian kepada rasa harap kepada Allah saja, akhirnya menjadikan dia orang-orang yang tertipu, tertipu daya dengan amalan-amalan yang ada pada mereka. Kenapa? Karena apa yang ada pada dirinya hanya rasa harap. Dia tidak ada pada dirinya rasa takut kepada azab Allah. Yang ada pada dirinya, ya Allah Maha Pengampun kok, toh akan diampuni dari apa yang aku lakukan. Yang seperti ini akhirnya mengantarkan dirinya kepada al-makr. Dia menjadi seorang yang tertipu. Maka jangan sampai dia tertipu daya dari apa yang ada pada rasa harapnya tersebut semata-mata. Jangan sampai kemudian mengantarkan dirinya untuk kemudian merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-makar di sini adalah merasa aman dia dari adab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah, dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidaklah merasa aman dari adab Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi keadaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan orang yang kedua, yang dia tidak memperhatikan kepada rasa harap, tetapi hanya rasa khauf saja, rasa takut saja, sedikit-sedikit dia takut kepada Allah, tetapi tidak ada rasa harap, tidak ada rasa harap kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbesar yang mendominasi dirinya hanya rasa takut saja. Maka keadaan yang seperti ini akan bisa mengantarkan dirinya kepada sifat atau sikap al-kunut, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dua sifat ini, imma merasa aman dari adab Allah yang pertama, ataupun yang kedua dia berputus asa dari rahmat Allah, maka dua sifat yang tercela. Dua sifat ini muncul ketika seorang tidak perhatian terhadap dua perkara yang telah disebutkan, baik raja maupun khauf. Kalau toh dia perhatian hanya dalam satu sisi saja, raja saja, dia akan mengantarkan kepada merasa aman dari adab Allah. Kalau dia merasa takut saja dan tidak ada rasa harap yang ada pada dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya, akhirnya mengantarkan kepada putus asa dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap dirinya, saya ini sudah kotor, sudah penuh dosa, saya tidak akan mungkin untuk diampuni. Yang seperti ini tidak ada rasa harap kepada ampunan Allah, tidak ada rasa harap kepada rahmat Allah dan maghfirahnya. Akhirnya menjadikan dirinya, ya sudahlah, kalau sudah demikian keadaannya, sudah kadung nyemplung, sudah terlanjur basah, ya sudahlah, saya maksiat saja kalau begitu. Maka yang seperti ini menunjukkan dia adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang seperti ini, bahkan di antara mereka sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia putus asa sudah. Enggak mungkin karena dia merasa tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang dikerjakan oleh hambanya ketika hamba tersebut dia bertaubat kepada Allah dengan sebenarnya, dengan taubatan nasuha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.